الحمد لله الحمد لله رب العالمين فلا عدوان إلا على الظالمين والعاقبة للمتقين وصلاة الله وسلامه على نبينا سيد المرسلين وعلى آله المطهرين وأصحابه الطيبين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين معاشر المسلمين والمسلمات رحمني ورحمكم الله الحمد لله kembali kita mendulang anugerah Allah Subhanahu wa taala pada sore hari ini, maghrib ini, berupa kesehatan dan dibukakan waktu luang oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan berbagai ragam bentuk ketaatan, kebajikan. Kita berharap Allah Subhanahu wa taala memberikan penilaian yang terbaik dan mencatatnya dalam timbangan amal soleh kita di sisinya. Allahumma amin, Allahumma amin. Ma'asyiral muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah, menyambung pembahasan yang telah lewat, kita telah mendapatkan gambaran bahwa tidak ada satupun amalan ketaatan yang kita akan lakukan, baik yang akan dilakukan oleh lisan kita, tangan kita, seluruh organ tubuh kita, lahiriah dan batiniah, melainkan setan akan terus berupaya dan berusaha. Pertama kali menggagalkan kita dari amal soleh tersebut. Kalaupun kita memiliki kekuatan dan kemampuan untuk bertarung melawan setan, maka dia akan datang dengan baju dengan warna yang lain. Tidak menutup kemungkinan dia akan datang bagaikan teman yang akan menunjukkan kepada yang baik. Tidak menutup kemungkinan dia tampil sebagai seolah-olah sebagai penasehat yang ulung. Namun tentunya tidak pernah terjadi musuh di dalam hidup itu akan menginginkan kebaikan buat kita. Oleh karena itu, ini adalah gambaran bahwa kita ternyata harus bertarung dan berperang setiap saat. Kemenangan itu di saat kita mengaitkan diri dan menengadahkan tangan meminta bantuan dan pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemenangan itu di saat Allah Azza wa Jalla menurunkan bantuan dan pertolongannya kepada hamba. Dan perlu kita ketahui pula bahwa bantuan dan pertolongan itu akan turun dari Allah Subhanahu wa taala di saat kita memiliki kekuatan untuk memanggil bantuan dan pertolongan itu. Kekuatan yang kita maksud adalah ketaatan yang tulus dan murni, kelurusan diri kita di dalam hidup. Kita banyak diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala di saat Rasul, para sahabat bertanya-tanya, mata nasrullah, kapan datang bantuan dan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. dalam kondisi mereka berada di medan perang, dalam kondisi mereka berada di dalam medan tempur, membutuhkan segala-galanya, kekuatan iman yang paling mendasar, kekuatan fisik barakallahu fikum. Mata nasrullah, kapan datangnya pertolongan Allah? Allah Azza wa Jalla menjawab, menghibur mereka-mereka yang menjadi pejuang agamanya, ala inna nasrullahi qarib. Ketahuilah bahwa pertolongan Allah Azza wa Jalla itu dekat. Maka ini adalah sebuah pembelajaran di dalam hidup, di saat kita terus berupaya membuka pintu-pintu ketaatan, kita mengajak istri kita, anak kita, kita mengajak seluruh lapisan masyarakat kita untuk menjaga segala yang terkait dengan tuntunan agama. Kita berharap itu semuanya sebagai pengundang terdepan dan tertinggi turunnya bantuan dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka cukup barakallahu fikum beradanya seseorang fi ta'atillah dan berada dalam kelurusan di saat ujian-ujian diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, cukup. Itu merupakan gambaran bantuan dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di saat orang penuh dengan was-was, di saat orang dihinggapi oleh ketakutan dan kekhawatiran, setiap orang barakallahu fikum dia mengalami kengerian, kegundah gulanaan, dia tenang, dia tentram, masih bisa mengatakan sabar, masih bisa menasihatkan untuk bersabar. Terus terbuka barakallahu fikum pikirannya, apa yang dia harus perbuat, apa yang harus dia lakukan. Dia mencoba untuk melakukan pendekatan diri kepada Allah Azza wa Jalla dengan sedekat-dekatnya. Itu adalah bantuan dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sekali-kali kita menggambarkan pertolongan itu hanya sebatas duniawi. Kita bisa mendapatkan 1.000, 2.000, atau 10.000, atau mungkin 100.000 setiap saat dan setiap hari. Pertolongan itu di saat kita mendapatkan ketenangan dan ketenteraman, di saat ujian dan cobaan diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka sekali lagi, sadarlah kita bahwa tidak ada perjalanan waktu, detik demi detik, jam, menit, hari, bulan, tahun, kecuali kita terus berada di dalam peperangan dan jihad. Jihad yang kita maksudkan di sini adalah jihad melawan musuh besar masing-masing kita. Pertama tentu yang ada pada diri kita, hawa nafsu, yang akan terus barakallahu fikum berupaya untuk kemudian menyesatkan kita, menggiring kita kepada rahimani wa rahimakumullah, kejauhan dari Allah Azza wa Jalla. Barakallahu fikum. Sehingga kalau seseorang sudah berada di belakang hawa nafsunya, mau 1.000.000 dalil tidak akan mempan. Tidak akan. Mau 1.000.000 dalil, mau dalil itu bagikan matahari di siang bolong, tidak akan mempan. Barakallahu fikum. Kalau kita sudah tercoba atau ditimpakan bala mengekor di belakang hawa nafsu kita, kalau kita menemukan orang jahil bukan karena dikuasai oleh hawa nafsu, akan gampang dan mudah untuk kita ajari, Tetapi kalau orang sudah dikuasai oleh hawa nafsu, tidak ada jalur dan jalan untuk kita kemudian mengajarkan dia. Dia akan lebih pintar. Dia akan lebih hebat. Dia akan lebih. Yang mengingatkannya adalah kurang, salah, keliru, bengkok, dan seterusnya. Maka oleh karena itu, barakallahu fikum, kita berharap untuk bisa keluar dari lawan yang besar di dalam hidup kita ini. Apabila berkuasa pada diri kita, otomatis itu adalah magnet untuk menarik masuk ke diri kita musuh dari kalangan setan dan bala tentara iblis. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Oleh karena itu, barakallahu fikum, kita harus selalu menyadari bahwa kita berperang setiap saat. Kita harus mengobarkan jihad dalam setiap saat melawan musuh besar ini. Kita tidak punya teman untuk berjuang menghadapinya karena teman kita sama nasibnya dengan kita. Maka kita tidak punya teman untuk kemudian kita meminta bantuan dan pertolongannya di dalam hidup kecuali Rabbul Izzati Subhanah, kecuali Allah Subhanahu wa taala, tempat kita mengadu, tempat kita meminta, tempat kita mengutarakan segala bentuk kelemahan kita untuk Allah Azza wa Jalla memberikan bantuan dan pertolongan di saat lawan dan musuh itu mendatangi kita dari sisi kelemahan kita. Itu tempat kita mengadu, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi, barakallahu fikum, Al-Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullah mengingatkan bahwa tidak ada satu pintu ketaatan kecuali setan akan menghadang. Berupaya yang paling tinggi untuk menggagalkan bisa melaksanakan ketaatan itu. Dan kedua adalah mengikis nilai-nilainya agar dia tidak memperoleh nilai 100% dari ketaatan yang sudah dilakukan. Kalau begitu, permusuhannya dia, akankah ada waktu untuk kemudian kita lalai? Ternyata tidak ada sesungguhnya. Tapi kelalaian itu adalah sifatnya kita, barakallahu fikum. Sifatnya kita sebagai manusia. Kita berharap dengan kesabaran kita duduk belajar, kesabaran kita untuk kemudian bersama orang-orang soleh, bersama orang-orang yang berada di tempat yang soleh, insyaAllah menjadi pembantu dan juga pendukung yang besar dalam pertahanan kita, barakallahu fikum. Allahumma amin. Al-Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullahu taala telah menggambarkan kepada kita bagaimana setan berupaya untuk kemudian mengganggu, menggoda seorang hamba yang sedang melaksanakan sholat. Sholat adalah pekerjaan yang paling dicemburui oleh setan. Paling barakallahu fikum tinggi tingkat pengundangan murkanya, sholat, barakallahu fikum. Oleh karena itu dia bersungguh-sungguh, dia bersemangat dengan segala cara dan upaya untuk menggagalkan orang ke dalam sholat, rahimani wa rahimakumullah. Kalau dia mampu, ternyata orang itu tidak punya kekuatan, lalai hatinya, tidak hadir hatinya di dalam sholat, maka beliau mengatakan, fayaqumu fiha bila qalbin fala yanalu min iqbalillahi ta'ala wa karamatihi wa qurbihi. Maka orang yang seperti itu tidak akan memperoleh dari Allah Azza wa Jalla iqbal, yaitu menghadapnya Allah terhadap dirinya sebagaimana dia menghadap Allah Azza wa Jalla. tidak memperoleh kemuliaan dari Allah, tidak memperoleh kedekatan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ma yanaluhul muqbilu ala rabbihi azza wa jalla al-hadiru biqalbihi fi salati. Apa yang diperoleh oleh orang yang menghadap Rabbnya benar-benar dengan hati yang hadir di dalam solatnya, tidak akan dia dapatkan. Berarti barakallahu fikum, urusan ibadah solat ini sangat-sangat besar. Oleh karena itu Allah Azza wa Jalla yaqul inna salata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sedemikian rupa kita menjaga ketaatan ini di atas tuntunan Nabi alaihi salatu wassalam, ternyata kita jatuh bangun dalam kubang kemaksiatan. Kita sudah sholat, kita sudah mengerjakan rukun-rukunnya, kita sudah menjaga kewajiban-kewajibannya, ternyata banyak kelemahan dalam pelaksanaan kewajiban ini. Barakallahu fikum. Jatuh bangun kita dalam persoalan dosa dan kemaksiatan ini sebagai sebuah pembelajaran yang berharga untuk kita mengoreksi kembali solat kita. Barakallahu fikum. Inna solata tanha anil fahsya iwal mungkar. Kemudian beliau mengatakan, fayansarifu min salatihi mithlu ma dakhala fiha bi khotayahi wa dhunubi. Orang yang menghadap Allah dalam hati lalai, tidak hadir segala-galanya, dia berpaling dari solatnya seperti kondisi dia memasuki solat itu dengan noda-noda kesalahan dan dosa. Berarti tidak terhapus. Barakallahu fikum. Wa atqalihi lam takhifa anhu bis-shalah, dan segala beban-bebannya tidak teringankan dengan salat. Tidak, barakallahu fikum. Padahal salat itu sebagai jawaban atas segala beban-beban besar di dalam hidup. Kenapa? Karena salat itu adalah menenangkan, menyenangkan, menggembirakan, membahagiakan, melapangkan dada. Kalau ternyata hati kita enggak hadir, pikiran kita tidak hadir, barakallahu fikum, maka berpalingnya kita dari sholat seperti kondisi kita memasuki sholat itu dengan kesalahan-kesalahan, dengan noda-noda dosa, dengan beban-beban yang tidak teringankan dengan salat tersebut. Fa inna salata innama tukaffiru sayyiati man adda haqqaha wa akmala khushu'aha wa waqafa baina yadayillahi ta'ala biqalbihi wa qalibihi. Kata beliau, karena sesungguhnya salat akan menghapus kesalahan-kesalahan orang yang menunaikan sholat itu dengan hak sholat tersebut, menyempurnakan kekhusyuannya, dan dia berdiri di hadapan Allah Azza wa Jalla dengan hati dan seluruh organ tubuhnya. Dia berdiri, barakallahu fikum, subhanallah, dengan gambaran-gambaran yang telah lewat. Ternyata ketaatan yang satu ini, yaitu ibadah sholat, barakallahu fikum, benar-benar menjadi penentu. Benar-benar menjadi penentu, rahimani wa rahimakumullahu jami'. Coba kalau kita melihat orang yang lalai sholatnya, tidak diperhatikan sholatnya, tidak dijaga sholatnya, waktunya loh ya, mulai dari sisi waktu. Bahkan wal'iyadzubillah, ada orang yang maaf-maaf, semoga kita semuanya ahlu sunnah dijaga, solat itu dianggap menjadi beban. Barakallahu fikum. Aduh, adhan lagi. Aduh, adhan lagi. Hafizani wa hafizakumullahu jami'an. Terus bagaimana kalau demikian? Kalau saja orang yang benar-benar mendatangi sholat tersebut belum tentu untuk menuai 100% nilainya. Bagaimana lagi kalau kondisi mendatanginya itu berat, berat, berat, berat. Hafidhani wa hafidhakumullah. Maka kata beliau bahwa sholat itu akan menghapuskan kesalahan orang yang menunaikan hak sholat itu, menyempurnakan khusyuknya, dan dia berdiri di hadapan Allah Azza wa Jalla dengan hatinya dan segala organ tubuhnya. Fahada idan sarafa minha wajada khiffatan min nafsihi. Kata beliau, orang yang benar-benar melaksanakannya seperti ini, hadir segala-galanya, dia berpaling dari sholat, menemukan sebuah keringanan beban di dalam dirinya sendiri. Wa ahassa bi athqalin qad wudi'at anhu. Dan dia merasakan bahwa beban-beban beratnya telah diangkat darinya, telah teringankan. Fawajada nasyatan wa rahatan wa rauhan. Dia dapatkan nasyat. Nasyat artinya semangat. Waroha artinya kesenangan, kegembiraan. Warauhan yaitu kelapangan. Dia jumpai semuanya itu di dalam sholat. Hatta yatamanna annahu lam yakun kharaja minha. Sehingga dia berangan-angan kalau dia itu tidak pernah keluar dari sholat itu. Karena demikian, barakallahu fikum. Li'annaha qurratu 'ainaihi wa na'imu ruhihi. Karena salat itu merupakan penyejuk kedua matanya dan kenikmatan rohaninya. Wa jannatu qalbihi wa mustarahuhu fid dunya. Salat itu merupakan surga, kebun terhadap hatinya dan beristirahat di kehidupan dunia ini. Wa mustarahuhu fid dunya. Fala yazalu ka'annahu fi sijnin wa dhaikin hatta yadkhula fiha. Di kehidupan dunia ini seolah-olah dia berada dalam sebuah penjara. Ka'annahu fi sijnin. Hidup seolah-olah dia berada di dalam penjara, barakallahu fikum. Ya. Wadhaik, dalam kondisi sempit. Sampai dia masuk ke dalam sholat itu. Fayastarihu biha. Lalu dia bisa istirahat, bisa tenang, bisa tenteram. Dari di dalam sholat itu. Rahimani wa rahimakumullah. Allahu Akbar. Melihat hal ini, kayaknya belum mampu. Belum ke arah situ kita menjadikan ibadah sholat kita, barakallahu fi. Malah, kita jadikan bahwa, wal'iyadzubillah, sholat itu sebagai pengambil waktu kita. Apalagi kalau misalkan di depan HP sedang asyik chattingan sana sini. Barakallahu fikum, apalagi sedang bermain game dan yang semisalnya, panggilan sholat. Ya, akan dianggap menjadi pengikis, pengambil, perampok waktunya. Masuk ke dalam sholat, dalam kondisi beban-beban pikiran-pikiran itu masih ada. Terus, bagaimana kita akan mendapatkan nilai dari sholat itu, barakallahu fikum. Dunia seolah-olah sijen penjara. Sempit menyempitkan, barakallahu fikum. Sampai masuk ke dalam sholat itu. Tenang, tenang. Ingat kata beliau, fayastarihu biha, dia beristirahat, tenang, tentram dengan sholat. La minha, bukan tenang, tentram dari sholat. Bukan, tetapi di dalam sholat. Fal muhibbuna yakulun, mereka yang cinta mengatakan, nusalli fanastarihu bisolatina. Kita sholat untuk mendapatkan ketenangan, ketenteraman, kegembiraan, kelapangan di dalam sholat. Dengan sholat. Jadi tidak mengatakan kita beristirahat dari sholat. Tetapi istirahat tenang, tentram, lapang dada di dalam sholat. Dengan sholat. Kama qala imamuhum wa qudwatuhum wa nabiyuhum. Sebagaimana diucapkan oleh imam al-muhibbun, orang-orang yang cinta teladan mereka, nabi mereka, ya Bilalu arihna bisolati, wahai Bilal, tenangkan kita, tentramkan kita, bahagiakan kita, bisolati, dengan sholat. Walam yakul, Nabi SAW tidak mengatakan arihna minha, yaitu lepaskan, istirahatkan kita darinya. Tidak. Tetapi dengannya, dengan sholat. Beristirahat, tenang, tentram dengan sholat. Barakallahu fikum. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, waju'ilat qurratu 'aini fis shalah, dan dijadikan kesejukan mataku di dalam salat. Allahu akbar, Allahu akbar. Ini yang belum terwujud dengan sempurna mungkin di dalam hidup kita. Terlalu banyak bolong di dalam salat kita. Barakallahu fikum. Terlalu banyak. Rahimani wa rahimakumullah. Namun kalau kita tidak bisa menggapai seluruhnya, kita tidak meninggalkan semuanya. Ayo kita berbuat. Karena Allah Azza wa Jalla telah mengatakan, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah Azza wa Jalla tidak akan membebani seseorang sesuai dengan kesanggupan. Sungguh terlalu banyak dalam hidup ini yang melalaikan kita dari sholat. Terlalu banyak. Barakallahu fikum. Oleh karena itu, sholat merupakan penyejuk mata. Mari kita berupaya untuk menjadikannya. Barakallahu fikum. Sebagai penyejuk kedua mata kita ini di dalam hidup. Ada pada as-salah, yaitu sholat. Faman ju'ilat qurratu 'ainihi fis salati, kaifa tuqirru 'ainuhu sallallahu alaihi wasallam bidunia. Barang siapa yang penyejuk matanya dijadikan di dalam salat, bagaimana akan sejuk mata Nabi alaihi salatu wasallam tanpa salat? Wa kaifa yutiku sabr 'anha, bagaimana dia sanggup menahan diri dari sholat? Tidak akan dijumpai dan ditemukan. Barakallahu fikum. Maka oleh karena itu, kita jadikan sholat ini demikian kondisinya. Yang menenangkan, yang menenteramkan kita. Karena apalagi di masa sekarang ini. Barakallahu fikum. Ya. Rahimani wa rahimakumullah, diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan COVID-19. Banyak terganggu. Kehidupan-kehidupan dunia jelas terganggu. Barakallahu fi, semuanya terganggu. Rahimani wa rahimakumullah. Maka tentunya di saat kita mengetahui dan menyadari bahwa demikian konsekuensi hidup di dunia penuh dengan ujian-ujian, berarti kita mencari yang menenangkan hidup kita itu ada di dalam sholat. Di dalam barakallahu fikum sebuah hubungan yang paling dekat hamba dengan Allah Azza wa Jalla di saat dia meletakkan jidatnya di tempat sujud. Itu ada di dalam solat. Barakallahu fikum. Maka rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Oleh karena itu, kembali diingatkan kita oleh Imam Ibn Al-Qayyim rahimahullah untuk menjaga amalan ini. Fasolatu hadzal hadiri biqalbihi alladhi kurratu aynihi fis solah hiya allati tas'adu walaha nurun wa burhanun. Salat yang seperti ini hadir hatinya menjadi penyejuk mata di dalam salat. Salat yang seperti inilah yang akan terangkat. Salat yang seperti inilah yang bercahaya dan menjadi burhan, yaitu penunjuk. Hatta yastaqbila bihar rahman azza wa jalla, sampai kemudian salat itu dia menghadap dengan salat itu Allah azza wa jalla. Fataqulu, lalu kemudian salat itu mengatakan hafizakallahu ta'ala kama hafaztani hafiztani. Allah menjaga engkau selama engkau menjagaku, karena engkau menjagaku, kata salat. Wa amma salatul mufrid al-mudhi' li huquqiha wa hududiha wa khushu'iha fa innaha tulaffu kama yulaffu thawbul khalaqu wa yudrabu biha wajhu sahibiha wa taqul dayya'aka Allahu kama dayya'tani. Adapun salat orang yang meremehkan, melalaikan hak-haknya salat, batasan-batasan salat, kehusuan-kehusuan di dalam salat, lalai, maka sesungguhnya salat itu tulaf. Tulaf itu ya dipintal, sebagaimana terpintalnya pakaian yang sudah usang. Iya, antum melihat barakallahu fikum pakaian yang sudah usang, kalau lama kok semakin, tadinya di atas mata kaki sudah mulai naik karena ngeper. Iya, barakallahu fikum. Lalu kemudian diletakkan di wajah pelakunya itu, wa yudrab biha wajhu sahibiha wa taqul. Lalu salat itu mengatakan semoga Allah menyia-nyiakanmu sebagaimana engkau telah menyia-nyiakanku, kata salat itu rahimani wa rahimakumullah. Barakallahu fikum, ini satu ketaatan. Satu ketaatan ini adalah di bawah rukun Islam yang pertama, syahadatu an la ilaha illallah wa ashadu anna muhammadar rasulullah. Berarti di saat orang masuk ke pondasi yang menjadi paling dasar dan mendasar, yaitu tauhid, berarti tantangannya lebih besar lagi. Lebih besar lagi tantangannya, barakallahu fikum. Kalau ternyata dia tidak kemudian menjauhkan diri atau meninggalkan tauhid, maka dia akan masuk kepada orang yang bertauhid itu untuk merusak banyak hal. Kita berharap dan berharap kepada Allah Azza wa Jalla, upaya kita menjadikan diri bertauhid, belajar akidah dan tauhid sebagai kunci surga, lalu kita sempurnakan dengan gigi-gigi kunci itu, Allah membantu kita untuk melaksanakannya, dan Allah Azza wa Jalla membantu kita di saat kita digagalkan atau dirusak oleh musuh kita, barakallahu fikum, Allahumma amin, Allahumma amin. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Dan insyaAllah kita akan melangsungkan pada pertemuan yang akan datang. Wallahu ta'ala alam bisawab. Wa akhiru da'wana anilhamdulillah. Subhanakallahumma bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.